إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan keterangan hadis yang ke-9, hadis Ibn Umar dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kullu syai'in biqadar hatta al-'ajzu wal-kais." Segala sesuatu ada ya dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai pun sifat yakni lemah di makna malas, demikian juga sifat cerdas yang ada pada seorang semuanya itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan sifatnya takdir ataupun sifatnya syar'i, semuanya tidak lepas dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Kemudian insyaAllah kita masuk pada kesempatan ini hadis yang ke-10, al-hadis al-ashir. Mawdu atau pembahasan hadis yang ke-10, al-hath al-da'wati wa fadluha, hasungan atau dorongan untuk berdakwah, ya, mengajak manusia ya kepada agama ini. Wa fadluha, dan keutamaannya, ini keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada syariat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man taba'ahu min ghairi an yankusa min ujurihim shay'an, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alayhi min al-ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yankusu dhalika min asamihim shay'an. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa mengajak, yakni mengajak manusia kepada sebuah petunjuk. Saya akan diterangkan apa yang dimaksud dengan al-huda di sini. Maka bagi orang yang mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, lahu minal ajri, dia mendapatkan pahala mislu ujuri manittaba'ahu, seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya, yaitu mengikuti dalam apa yang dia tunjukkan itu. Min ghairi an yankusa min ujurihim syai'an, di mana pahala yang dia dapatkan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala yang diraih oleh orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan tadi. Ya, jadi didapatkannya pahala oleh orang yang memberikan petunjuk, mengajari kepada kebaikan itu, ya, pertama dari sisi dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti bimbingannya, dari sisi hal yang ditunjukkan tadi. Ya, bukan mencakup amal-amal yang lainnya, tetapi yang dia mengajarinya. Kemudian didapatkan pahala olehnya ini tidak mengurangi pahala-pahala yang diraih oleh pelakunya. Jadi tidak ada sisi kekhawatiran nanti kalau pelakunya terkurangi pahalanya, tidak. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa semakin banyak, ya, orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah melalui seorang, maka semakin besar pahala yang diraihnya. Oleh karena itu, di sini kita mengetahui, ya, bagaimana besarnya pahala yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikatnya setiap petunjuk yang sampai kepada umat ini dan Nabi menyampaikan seluruh yang Allah perintahkan, maka siapa yang mengikutinya, ya, dengan sendirinya Nabi mendapatkan pahala dari apa yang beliau ajarkan tadi. Kemudian, dan untuk kita meyakini juga, tidak ada satu kebaikan pun kecuali itu pengajaran dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekalipun itu hal yang merupakan bagian dari syariat terdahulu. Ya, kita tidak mengetahui itu sebagai sebuah kebaikan kecuali dengan melalui jalan Nabi, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa man da'a ila dhalalah, dan siapa yang mengajak berdakwah kepada sebuah kesesatan, baik, kana alaihi, maka dia bertanggung jawab, ya, minal izni, ya, atas dosa yang dia lakukan tadi mengajak kepada kesesatan. Ya, mitlu azami man tabi'ahu. Jadi dia mendapatkan dosa semisal dari dosa orang-orang yang mengikutinya, ya, dalam kesesatan tadi. Dan kita mengetahui bahwa kesesatan itu bertingkat-tingkat, ya. Sebagiannya adalah sampai pada tingkat kufur, sebagiannya perkara-perkara bidah, sebagiannya merupakan kabair, ya, dosa-dosa besar. Ya, sebagiannya shagair. Nah, setiap orang yang mengikuti ajakan atau seruan seorang yang menyeru kepada kesesatan, maka si penyeru ini mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya. La yang kusudari kamin athami misyai'an, dan dosa-dosa itu pun tidak mengurangi dosa dari pelakunya. Ya, pelakunya berdosa. Dan di sisi yang lain, si orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, semakin banyak orang yang mengikuti kesesatannya, maka semakin besar dosa-dosa yang mengalir kepadanya. Dan dari keumuman makna hadis ini, mencakup di dalamnya orang yang mengajak kebaikan ataupun orang yang mengajak kepada kejelekan ini masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, oleh karena itu termasuk di antara kasih sayang Ahlus Sunnah terhadap manusia, dan mereka adalah arhamun nas linnas, manusia yang paling sayang terhadap manusia, adanya syariat tahzir, ya, peringatan dari orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Baik orangnya masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya. Sehingga tidak ada dalam hal ini orang sudah meninggal, sudah selesai urusannya kok masih dibicarakan. Tidak demikian. Karena kalau orangnya pun sudah meninggal tetapi ajarannya masih diikuti, ya, maka orang yang sudah meninggal tadi mendapatkan aliran apa? Dosa. Oleh karena itu termasuk di antara wujud rahmahnya Al-Sunnah, supaya tidak semakin besar dosa yang ditanggung oleh orang yang mengajak kepada kesesatan tadi, ya, karena sudah meninggal tidak mungkin bertaubat kan seperti itu, dan tidak mungkin dia kemudian mengumumkan taubatnya dan peringatkan manusia dari kesesatan yang pernah diajarkan. Maka Ahlussunnah ulama ini ya memberikan peringatan dari kesesatan orang yang mengajarkan kepada kesesatan meskipun sudah meninggalkan kehidupan dunia ini. Demikian pula tentunya ya, lebih-lebih mereka yang masih hidup dan terus berupaya untuk menebar kesesatan. Dari sini kita mengetahui adanya apa yang disilahkan dengan dalam bahasa kita pahala jariyah dan dosa jariyah, ya, yang terus akan mengalir, yang satu mengalir, yang satu juga mengalir. Ya, orang yang mengajak kepada kebaikan terus mendapatkan aliran pahala, orang yang mengajak kepada kesesatan terus mendapatkan aliran dosa hingga hari kiamat. Ya. Tayyib, kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Hada al-hadithu wa ma ashbahahu min al-ahadithi fihi al-hathu ala al-da'wati ila al-huda wal-khair wa fadl al-da'i wa al-tahziru min al-du'ai ila al-dalalah wal-ghayyi wa idhamu jurmi al-da'i wa ukubatihi. Hadis ini dan hadis-hadis yang semisalnya, ya, yang serupa dengan hadis ini, ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, fihi, di dalamnya, al-hathu ala da'wati ilal huda wal khair, terdapat dorongan untuk mengajak kepada petunjuk dan kepada kebaikan. Kemudian di dalamnya juga wa fadlud da'i, terdapat keutamaan, keterangan keutamaan tentang yang kedudukan seorang da'i, keutamaan seorang da'i. Jadi yang dimaksud tentunya yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Di antara yang disebutkan di sini dari keutamaannya adalah dia terus mendapatkan pahala yang dari orang-orang yang mengikuti arahan atau bimbingannya, sebagaimana yang dapatkan pahala itu oleh orang yang melakukannya. Kemudian wa tahdhiru minad du'a'i ila ad-dhalalati wal ghayy. Dan di sini juga terdapat tahdhir, peringatan dari mengajak kepada kesesatan dan penyimpangan. Baik. Ad-dhalalah wal ghayy ini sama-sama menyimpang. Ya, tetapi ada sih perbedaannya. Ad-dhalalah yang terkait dengan ilmu, yakni seorang menyimpang karena syubhat. Ya, seorang menyimpang karena syubhat, sebagaimana kita ketahui sesuatu menjadi syubhat karena kurangnya apa? Kurangnya ilmu. Baik. Ini. Adapun al-ghayy ini adalah penyimpangan karena syahwat. Ya, penyimpangan karena syahwat. Jadi seorang melakukan sebuah kemaksiatan ataupun sebuah kesesatan yang dia ketahui itu adalah sebuah kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Ini al-ghayy. Kemudian pada hadis ini juga terkandung idhamu jurmid da'i wa ukubatihi, keterangan tentang besarnya jarimah, yakni kejahatan seorang da'i, dosa yang didapatkan oleh seorang da'i yang mengajak kepada kesesatan, serta hukumannya, hukuman yang Allah berikan kepadanya, ya, berupa apa ditimpakannya, ya, dosa-dosa kepada orang tadi sebanyak dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. Ya, sehingga sekali lagi, ya, semakin banyak orang yang ikut dalam sebuah kesesatan, maka semakin besar, ya, dosa yang akan menjadi tanggungan dai yang menyesatkan tadi. Kemudian wal huda wal ilmu nafi wal amalu sarih. Yang dimaksud dengan al huda adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih. Di mana al ilmu nafi yang dimaksud adalah semua yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari syariat ini. Itulah al-ilmu nafi', ya, tanpa kecuali. Jadi semua ajaran Nabi, baik yang terkait dengan permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan muamalah, ya, dan hal-hal yang lainnya, itu semuanya adalah ilmu nafi'. Sebagian ulama memasukkan di dalamnya ilmu-ilmu duniawiyah, tetapi dengan syarat, yakni yang bermaslahat. Ya, bermaslahat. Ini masuk dalam cakupannya itu. Tetapi poin kita dalam hal ini sekali lagi, bahwa seluruh ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanpa kecuali adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya, tinggal bagaimana keadaan dari orang yang memiliki ilmu syariat ini. Jika dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui sekecil apapun, ya, maka dia dikatakan pemilik ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang dimiliki adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, apabila sebaliknya dia meninggalkan amalan terhadap ilmu yang telah dia ketahui, meskipun pada asalnya ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu nafi', ya, maka dengan keadaannya meninggalkan amalan terhadap ilmu ini menjadi bencana, menjadi bencana bagi orang tadi. Dan keadaan orang yang jahil ada kondisi yang semisal ini, ini lebih ringan keadaannya dibandingkan orang yang memiliki ilmu syar'i tetapi meninggalkan amalan terhadapnya. Dan hujjah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang memiliki ilmu tapi meninggalkannya ini lebih kuat, ya, dibandingkan mereka yang jahil. Nah, di sini penting bagi kita semua untuk, ya, berusaha sekuat tenaga, mengerahkan segala kemampuan untuk mengiringi setiap ilmu yang kita dapatkan dengan amalan. Ya. Karena ilmu dipelajari bukan semata untuk dimiliki, tetapi untuk tujuan yang lain, yakni untuk diamalkan. Kemudian, wal amalus salih, adapun amalan yang salih, ya, jadi amalan yang sebenarnya kita ketahui terpenuhi dua syaratnya. Yakni al-ikhlas, ya, dan al-ittiba. Inilah dua perkara yang jika kosong salah satunya, maka sebuah amalan tidak dikatakan amalan salih. Dikatakan salih yakni yasluhu lil qabul. Ini amalan yang pantas untuk diterima ketika terpenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba tidak bisa lepas dari ilmu, karena orang untuk bisa ikhlas butuh mempelajari ilmu, yakni ilmu tauhid, ya. Untuk bisa ittiba, ya, harus dia mempelajari tentang, yakni kaitannya dengan bagaimana tata cara ibadah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fakullu man 'allama 'ilman aw wajjaha al-muta'allimina ila suluki tariqin yahsulu lahum fiha 'ilmun fa huwa da'in ila al-huda. Sehingga siapa saja, yakni semua yang mengajarkan sebuah ilmu, ya, setiap orang yang mengajarkan sebuah ilmu, yakni ilmu syar'i ini, atau mengarahkan al-muta'allimin, yakni orang-orang yang belajar ila suluki tariqin, untuk menempuh sebuah jalan, yahsulu lahum fiha ilmun, yang dengan itu dia mendapatkan ilmu, orang yang ditunjuki tadi. Fahuwa da'in ilal huda, ya, maka dia termasuk dari orang-orang yang mengajak kepada petunjuk. Jadi masuk dalam ini, seandainya seorang dalam kondisi dia tidak mampu untuk mengajarkan sebuah ilmu, tetapi ya dia bisa untuk mengarahkan manusia, ya, untuk belajar kepada orang yang bisa ditimba ilmunya begitu dari orang-orang yang terpercaya, sehingga dengan itu orang yang diarahkan tadi akan mendapatkan ilmu dengannya, ya, maka dia masuk dalam cakupan orang yang mengajak kepada kebaikan, karena diraihnya ilmu oleh seorang, ya, dengan melalui yakni petunjuk ataupun arahan yang dia berikan tadi. Dari sini untuk kita semangat, ya, di dalam kita mengajak manusia kepada kebaikan. Jadi jangan sampai, ya, keterbatasan kita dari sisi ilmu kemudian menjadikan kita terhalang dari kebaikan ini. Ya, yang tidak mampu untuk mengajarkan sebuah ilmu syar'i, ya, tetapi dia bisa mengarahkan orang untuk belajar, ya, maka lakukan ini. Dan termasuk di dalamnya, ya, jika secara lisan, ya, mungkin seorang tidak diberikan kelapangan atau keluasan, dia bisa menempuh, ya, cara dakwah dengan tulisan. Termasuk di dalamnya adalah bersemangat di dalam, ya, menebar tulisan-tulisan yang berisi ilmu, ya, buletin-buletin yang semisalnya, ataupun majalah-majalah, ya, kepada manusia, yang dengan itu diharapkan mereka mendapatkan ilmu yang nafi, yang syar'i. Kemudian wa kullu man da'a ila amalin salih, dan demikian pula setiap siapa saja yang mengajak manusia kepada sebuah amalan yang salih, yata'allaku bihaqqillahi, baik itu amalan yang berkaitan dengan hak Allah, ya, dengan segala bentuk peribadatan, ya, yang Allah syariatkan, itu hak Allah. Au bihuquqil khalqi al-amati wal khasah, atau amalan-amalan yang terkait dengan hak-hak para makhluk, baik yang sifatnya umum ataupun yang sifatnya khusus, ya, yang sifatnya umum, ya, meliputi kaum muslimin secara menyeluruh, yang sifatnya khusus, ya, terkait dengan orang-orang yang mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban bagi kita untuk menunaikannya, baik itu terkait dengan orang tua kita, ya, ataupun guru-guru kita, ataupun anak kita, tetangga kita. Ini hak-hak yang sifatnya khusus, ya, kerabat kita. Maka fahuwa da'in ilal huda, orang yang mengajak untuk beramal amal salih, ya, misalnya mengarahkan untuk silaturahim atau ziarah kepada ikhwah, ya, maka dia termasuk bagian dari orang-orang yang mengajak kepada sebuah petunjuk, karena amal-amal salih ini adalah amal yang disyariatkan, ya, untuk kita menempuh, melakukan dan bersemangat di dalam mengamalkannya. Berikutnya kata beliau, wa kullu man adda nasihatan diniyatan aw dunyawiyatan yatawassalu biha ila ad-din fa huwa da'in ila al-huda. Dan setiap orang yang abda, yakni menampakkan, memberikan sebuah nasihat, baik yang sifatnya nasihat diniyah yang terkait dengan agama, terkait dengan syariat, ataupun nasihat yang sifatnya duniawiyah, ya, tetapi perkara yang sifatnya duniawiyah ini akan menyampaikan kepada agama, kepada amalan salih, Ya, contoh terkait dengan masalah usaha. Ya, perlu untuk kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung, mendorong untuk kita di dalam mencari rizki itu dengan cara yang baik, cara yang halal. Ya, maka di sini, ya, seseorang memberikan arahan yang sifatnya kaitannya dengan masalah ma'isyah. Ya, tetapi dia ingatkan hal-hal yang terkait dengan agama. Ya, mungkin misalnya ada sisi-sisi yang di situ terjadi penyelisihan. Dia nasihati dia. Meskipun ini yang sifatnya kaitannya dengan ma'isyah, urusan-urusan dunia, tetapi diarahkan untuk bagaimana seorang bisa beramal dengan amalan yang syar'i dalam mencari ma'isyah. Maka orang yang seperti ini fahuwa da'in ilal huda, ya, maka dia termasuk dari orang yang mengajak kepada petunjuk. Wa kullu man ihtada fi ilmihi aw 'amalihi faqtada bihi ghayruhu fa huwa da'in ila al-huda. Dan demikian pula setiap orang yang ihtada fi ilmihi wa 'amalihi aw 'amalihi, seorang yang pada ilmu dan amalannya dia di atas petunjuk, ya, sesuai dengan bimbingan syariat ini. Kemudian faqtada bihi ghayruhu, orang lain ketika melihat, ya, orang yang seperti ini ilmu dan amalannya terbimbing, mencontoh mengikutinya, maka fahuwa da'in ilal huda, dia pun masuk dalam cakupan, ya, orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya, satu contoh misalnya seorang bersemangat untuk dia bagaimana mendidik dirinya beramal dengan amalan salih, tidak ada satu ilmu pun yang dia ketahui dari ilmu syar'i kecuali dia berupaya untuk mengamalkannya. Kemudian ada orang yang melihat, ya, kemudian tertarik bertanya, kok kamu kalau sholat kok caranya seperti itu, gimana tuh misalnya. Kita terangkan, ya, kenapa saya lakukan tata cara sholatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dasarnya apa. Kemudian diikuti, ya. Dia kan tidak menyengaja untuk mengajari. Hanya orang melihat dia kemudian tertarik bertanya. Kemudian ternyata dengan itu menjadi jalan hidayah untuk dia mengajari. Maka orang yang seperti ini juga da'in ilal huda. Maka di sini, ya, juga sebagai dorongan bagi kita untuk bersemangat di dalam menjalankan sunnah. Ya, apa yang kita ketahui dari syariat ini hendaknya kita berupaya untuk mengamalkannya, karena bisa jadi ini menjadi jalan ketika orang lain, ya, kita ketahui bahwa terkadang ada orang-orang yang mungkin masih malu mendatangi majelis ilmu, tetapi, ya, dia mau untuk bertanya, ya, mau untuk bertanya tentang perkara syariat ini. Ini juga kesempatan yang baik untuk menjadi lahan pahala bagi kita dengan mengajarkan apa yang kita ketahui atau menyampaikan apa yang kita ketahui. Berikutnya, wa kullu man taqaddama ghairahu bi 'amalin khairiyyin aw mashru'in 'amin naf'i fa huwa dakhilun fi hadzal nass. Dan setiap orang yang mendorong orang lain untuk beramal dengan amalan yang baik, yang disyariatkan, baik yang manfaatnya itu umum, ya, yang mencakup kemaslahatan orang banyak, fahuwa dakhilun fi hadzal nas, maka dia pun masuk ke dalam cakupan ini. Ya, misalnya ada seseorang yang punya kemampuan untuk bisa melakukan hal-hal yang manfaatnya, sifatnya dirasakan orang banyak. Sementara yang lain, ya, tidak demikian. Dia dorong orang ini untuk melakukan ini. Ya. Maka ketika dengan dorongan, anjuran, hasungan dia, ya, sehingga orang itu menempuh amalan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak tersebut, maka dia pun termasuk di antara orang yang mengajak kepada huda, kepada petunjuk, kepada kebaikan. Dan kita ketahui bahwa nilai amalan bisa Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, beliau menyebutkan di antaranya bahwa semakin besar sebuah amalan nilai manfaatnya bagi manusia, ya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu contoh misalnya pada kondisi terjadi kelaparan, ya, maka di antara amalan yang paling besar manfaatnya apa? Membantu dari siapa? Makanan, ya. Ini dirasakan manfaatnya seketika itu. Dan pada kondisi orang memang betul-betul membutuhkan. Ya. Demikian juga terjadi pada perkara-perkara yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala alam, insyaallah untuk kelanjutannya, karena cukup panjang karena terkait dengan ta'liq juga pada catatan yang ada pada hadis dhaifah, dan itu panjang keterangannya. Insyaallah pada kesempatan berikutnya jika ada yang mau ditanyakan silakan, dan jika tidak ada jangan memaksakan diri bertanya, ya. Saya lanjut dengan acara yang berikutnya. Ayo kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.